Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas babun nakirah wal ma'rifah. Ini bab ya, babun nakirah wal ma'rifah. Di bawah bab ini ada fasal ya, faslun. Saya besarkan nih, babun nakirah wal ma'rifah. Penjelasan tentang isim nakirah dan ma'rifah. Saya bacakan terlebih dahulu kitabnya, kemudian saya berikan penjelasan secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Babun nakirah wal ma'rifah. Al-ismu darbani ahaduhuma an-nakirah wahiya al-aslu wahiya kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhara karajulin wa farasin wa kitabin wa taqribuha ilal fahmi ayyu qala an-nakiratu kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alayhi ka rajulin wa imra'atin wa thawbin aw kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alayhi kadhi. Nah, nakirah ini gampangnya adalah isim yang masih umum ya, tidak khusus. Nah, definisinya yang digunakan di sini adalah kullusmin, ya, setiap isim syai'in fi jinsihi yang mencakup di dalam jenisnya, isim yang mencakup di dalam jenisnya la yakhtassu bihi wahidun duna akhara yang tidak khusus ya dengan kalimat tersebut ya, satu pun dari yang lain. Nah, itu definisi nakirah atau umum. Contoh, rojulun, seorang laki-laki. Laki-laki yang mana? Nah, ini tidak dikhususkan. Laki-laki pokoknya. Nah, itu umum, rojulun. Farasun, seekor kuda. Ini juga sama umum. Kitabun, kitab. Imro'atun, seorang wanita. Thawbun, kain. Dan zu. Nah, di sini kan dikatakan tadi definisi yang lainnya. Nakirah itu kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alaihi ya, setiap kalimat yang bisa menerima alif lam. Perhatikan, setiap kalimat yang bisa menerima alif lam, maka ketika tidak ada alif lamnya atau ketika dicopot alif lamnya, maka dia nakirah seperti rajul. Pertanyaannya, zu ini bisa menerima alif lam enggak? Al-zu, Anda bisa, tapi ini tergolong ma'rifah atau nakirah? Nakiroh. Kenapa nakiroh? Nah, ini. Karena dia kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam. Setiap kalimat yang menempati. Perhatikan. Setiap kalimat yang menempati kalimat ya, yang bisa menerima alif lam. Jadi kalau ada kalimat menempati suatu kalimat di mana kalimat ini dia bisa menerima alif lam, maka kalimat yang menempatinya itu dia nakirah. Paham enggak? Misalkan zu ya, zu malin, pemilik harta kan? Zu malin. Apa artinya zu di situ? Artinya sahib. Jadi zu malin sama aja dengan sahibu malin. Nah, kalimat zu itu menempati sahib, di mana sahib itu adalah kalimat yang bisa menerima alif lam. Ya kan? Sahib bisa enggak menerima alif lam? Bisa. Ya. Sahibun as-sahibu bisa. Nah, sehingga karena zu ini menempati kalimat yang bisa menerima alif lam, maka kalimat zu ya itu nakirah. Zu malin, as-sahibu malin. Nah, itu nakirah. Sekarang ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Wadharbu tsani ya, bagian yang kedua, al-ma'rifah. Tadi kan isim yang pertama ada nakirah, yang kedua ma'rifah. Wa hiya sittatu anwa'in, dan ma'rifah ini ada 6 jenis. Ya, 6 jenis. Al-mudmaru wa huwa a'rafuha. Pertama isim dhamir, dan ini yang paling ma'rifah. Ya, ma'rifah itu ada tingkatan. Yang paling tinggi katanya isim dhamir. Summal alamu, summal isyaratu, summal mausulu, summal ma'arif, al-mu'araf bil adah. Al-mu'arafu bil adati, ya, yang dimakrifahkan dengan instrumen, yaitu alif lam. Wasadisu ma'udifa ila wahidin minha wa huwa fi rutbati ma'udifa ilaihi illa lismal mudafa ila dhamir fa innahu fi rutbatil alami wa yustathna mimma dhukir ismullahi ta'ala wa huwa a'raful ma'arif bil ijma'. Ini ma'rifah. Ma'rifah itu gampangnya khusus, ya, isim yang sudah khusus. Nah, definisinya di dalam syarah Mutamimah ini atau di dalam kitab Al-Kawakib Az-Zurriyah ini, ma'rifah itu didefinisikan sebagai mawudi'a yusta'mal fi wahidin bi'ainihi, ya, kalimat yang digunakan, kalimat, ya, yang diletakkan, yang digunakan untuk digunakan pada satu, ya, berdasarkan jenisnya. Nah, ini sudah menunjuk, ya, pada satu, nah, berarti khusus. Nah, ini ada berapa? Ya, ma'rifah itu ada 6. Nah, satu, al-mudmaru isim domir. Wa umahum hiya umahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ini itu semua adalah ma'rifah. Dan a'rafuha, ya'raful ma'rif. Ya'raful ma'rifah. Dia isim yang paling ma'rifah. Ini nanti akan saya jelaskan rinciannya secara detail, secara panjang setelah video ini, ya. Satu-satunya ini akan saya jelaskan. Sebagaimana kitab tadi. Masuknya ke fasal, ya. Faslun, faslun, faslun. Yang kedua, al-alamu, isim yang ada di alam. Ya, isim yang ada di alam selain Allah. Nah, itu isim alam. Maka nama orang, nama tempat, ya. Nama kota, nama negara, nama malaikat, nama surga, nama neraka. Ya, ini termasuk ma'rifah. Karena isim alam. Contoh ini salah satunya Ibrahim. Ya, Ibrahim bukan Zaid, bukan Ali, bukan yang lain. Nah, ini sudah khusus Ibrahim. Ini isim alam. Kemudian yang ketiga, ismul isyarah. Isim isyarah ini kata tunjuk. Hadza, hadzihi, dzalika dan seterusnya nanti dijelaskan secara detail pada babnya, pada fasalnya. Kemudian al-ismul mausul, isim mausul, ya, kata sambung seperti alladzi, allati, allazina. Ini juga akan dijelaskan secara detail termasuk syarat-syaratnya. Kemudian al-mu'araf bil adah, yang dimakrifahkan dengan instrumen, ya. Al-mu'araf bi adati ta'rif, ya. Seperti adati ta'rif itu alif lam, contohnya seperti ar-rajulu. Nah, ar-rajulu, ya, seorang laki-laki. Laki-laki yang mana? Ini sudah ada yang ditunjuk khusus ini. Kemudian yang terakhir, al-mudhafu ila wahidin minha, yang dimudhafkan kepada salah satu dari yang disebutkan ini, 1-5. Contohnya, ghulamu zaidin. Zaidin ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Kenapa? Karena dia isim alam. Nah, ini nomor isim alam. Ghulamu, dalam kalimat ghulamu zaidin, ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa? Karena dimudhafkan kepada yang ma'rifah. Sehingga ghulamu zaidin, ulamu ini juga ma'rifah. Ingat, ya, dimudhofkan kepada yang ma'rifah. Ya, kalau dimudhofkan kepada yang nakiroh, dia tidak jadi ma'rifah. Misalkan ulamu rojulin, maka ulamu tetap dia nakiroh karena rojulinnya bukan ma'rifah. Atau dia karena dia nakiroh. Baik, nanti dijelaskan satu persatunya dalam video berikutnya. Nah, ini fasal-fasal, ya. Ini penjelasannya nanti. Satu-satu dibuat video. Terima kasih, mungkin ini aja singkat. Silakan kalau ada yang belum paham ditanyakan, kalau ada yang tertinggal disampaikan. Kalau ada kesalahan silakan dikoreksi di kolom komentar, ya. Nanti akan saya klarifikasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.